dari kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Bab baru sudah masuk? Belum? Belum masuk? Bab baru? Sudah ini, sudah masuk. Sudah selesai. La yastashfi sekarang. Berarti satu bab, cuma satu hadis toh. Hafidhumuha. Sudah hafal semua. Yang di rumah, yang di radio juga ikut berdiri menghafal dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian disaksikan oleh para walinya. Yang di sini kelihatan. Yang enggak hafal enggak boleh duduk. Selama pelajaran barakallahu fikum. Naam, qumu iqra. Kalian hafalkan hadisnya toh. Kalau bab berarti semua yang ada di bab, termasuk ucapan Abi Hurairah. Wa fi hadithi Abi Hurairah anna al-qa'il rajulun 'abid. Ya. Baik, itu penting. Mengapa? Karena rajulun 'abid untuk menunjukkan seringkali dibahas dalam hadis ataupun dalam ucapan para ulama bahwa 'abid biasanya yang dimaksud adalah 'abidul jahil. Jadi jangan kalian berpikir ini mencela ahli ibadah, bukan. Karena manusia ada dua jenis atau ada tiga jenis. Jenis pertama, rajulun abid, ahli ibadah tapi enggak punya ilmu. Ini yang sering dimaksud ahli ibadah adalah ahli ibadah yang jahil, yang enggak punya ilmu. Yang kedua, ahlul ilmi. Ahlul ilmi biasanya yang namanya alim itu ibadahnya benar karena punya ilmu. Yang ketiga, yang na'udzubillah min dzalik, adalah orang yang punya ilmu tapi menentang ilmu. Ada tiga jenis. Ada yang beribadah tanpa ilmu, ada yang berilmu tanpa ibadah. Dua-duanya jelek. Yang tengah inilah yang ahli ibadah dan ahli ilmu. Ahli ilmu dan ahli ibadah. Tapi ini diringkas dengan kalimat alim. Cukup. Mengapa? Karena yang punya ilmu tapi tidak beribadah, itu jahil. Itu bodoh. Adakah orang yang lebih bodoh dari orang yang tahu ini baik tapi gak dikerjakan? Adakah orang yang lebih bodoh dari orang yang tahu ini jalan surga tapi gak dijalani? Ada yang lebih bodoh? Itu bodoh sekali. Tahu ini jalan ilmu, ini jalan yang benar, ini jalan surga, tapi dia gak jalani, berarti dia tidak alim. Sehingga diringkas di dalam beberapa hadis-hadis dan ucapan ulama, yang satu disebut abid, ahli ibadah, padahal tidak punya ilmu. Seringkali. Yang kedua, alim. Dan biasanya orang alim, ahli ibadah. Titik. Barakallahu fikum. Jangan berkata, bagaimana kalau alimnya tidak beribadah? Alim kalau tidak beribadah, berarti gak alim. Baik. Sebagaimana ditetapkan oleh para ulama sejak salaf, bahkan sejak sahabat. Kalau gak salah Ibn Jubair rahimahullah. Yang menyatakan, orang itu alim selama dia beramal. Kalau dia tidak beramal, mengamalkan ilmunya, maka dia ajhalal jahilin. Atau kalau bukan sahabat, di bawahnya generasi tabi'in, bukan Ibnu Zubair, Ibnu Jubair bin Jilim. Ikhwan fillah a'azzakumullah, apa contohnya? Contoh kalau disebut abid ternyata abidul jahil. Contohnya sering disebutkan seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang beribadah dan berharap 40 tahun enggak dikabulkan. Sampai ketika yang setelah 40 tahun dia berkata, "Ya Allah, aku sudah melakukan sekian-sekian amalan ibadah yang aku kerjakan semuanya, tapi aku masih belum dikabulkan. Hari ini aku sadar bahwa aku ini gak ada apa-apanya di hadapan engkau. Ibadahku ini gak ada apa-apanya." Sampai dia mengakui kesalahan dirinya, kekurangan dirinya, maka disampaikanlah kepada nabinya, sampaikan pada dia, nabi yang ada saat itu, bahwa pengakuanmu hari ini nilainya lebih tinggi dari ibadahmu selama 40 tahun. Lihat, ternyata 40 tahun dia gak ngerti kalau ibadahmu itu gak ada apa-apanya di hadapan Allah Ta'ala. Sombong dengan ibadahnya. Demikian pula kisah yang juga dalam hadis, ahli ibadah yang dititipi seseorang wanita. Siapa namanya? Pendeta Barsiso. Itu juga ahli ibadah. Berakhir dengan kekafiran. Yang ketiga, contoh juga ahli ibadah yang ketika malaikat disuruh Allah untuk menurunkan azab pada satu kaum dari Bani Israel, malaikat itu berkata, "Ya Rabbi, di sana ada ahli ibadah yang sedang beribadah." Kata Allah, "Azab semuanya termasuk dia. Awali dari dia," bahkan dalam riwayat. Mengapa? Dia beribadah tapi dia jahil, tidak mengerti kewajibannya terhadap masyarakat di sekitarnya. Barakallahu fikum. Sehingga kalimat ini tadi yang kalian hafal, jangan lupa ucapan Abu Hurairah bahwa al-qa'il yang berkata tadi dengan sombongnya, "Engkau enggak akan diampuni oleh Allah. Demi Allah, engkau enggak akan diterima ibadahnya. Enggak akan diampuni, engkau pasti masuk neraka." Ini adalah seorang abidul jahil, ahli ibadah tapi bodoh. Alhamdulillah, ini sudah selesai pembahasannya. Kita masuk pada bab baru. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. لا يستشفع بالله على خلقه لا يستشفع بالله على خلقه قال المصنف رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, datang seorang A'rabi, seorang Badui, kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, nuhikatil anfus wa ja'al 'iyal wa halakatil amwal, fastasqi lana rabbak fa inna nastashfi'u billahi 'alaik wa bika 'ala Allah." Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, "Subhanallah, subhanallah." Fama zala yusabbih, beliau terus bertasbih, "hatta 'urifa dhalika fi wujuhi ashabih," hingga diketahui yang demikian di wajah-wajah para sahabatnya. Tumma qala, kemudian berkata, "Wajhaq, atadri mallah, celaka engkau, tahukah engkau siapa Allah? Inna sya'nallahi a'zam min dhalik, sesungguhnya kedudukan Allah lebih tinggi dari itu. Innahu la yustashfa' billahi ala ahad, sesungguhnya tidak yustashfa' billahi ala ahad." Tidak bisa kita mengambil atau meminta syafaat dengan Allah atas manusia. Wa dzakara al hadis rawahu Abu Daud. Demikian disebutkan hadisnya dalam riwayat Abu Daud. Perhatikan hadis ini. Perhatikan kalimat-kalimatnya dulu. Jubair bin Mut'im menceritakan, datang seorang A'rabi. A'rabi adalah al-Badawi. Al-Badawi adalah mansakanal badiyah. Mansakana al-badiyah, orang yang tinggal di kampung, yang biasanya hidup dengan kambing dan unta atau ternak-ternak lainnya atau dengan kebun-kebunnya, jarang bertemu dengan manusia. Kalimat badawi adalah kalimat yang biasa disebutkan, dan itu bukan cercaan. Bukan cercaan. Badu, ini orang dari badiyah, dari kampung. Mengapa disebutkan badui? Agar kita memaklumi kalau orang ini bahasanya sering salah, perangainya sering kasar, karena biasanya bergaulnya dengan unta. Kata Nabi, siapa yang memelihara unta maka dia akan keras. Itu disebutkan dalam riwayat, bisa kalian cari. Taib, sehingga wajar kalau orang ini berbicara salah, kadang-kadang berlebihan, kadang-kadang tidak mengerti aturan kencing di masjid, karena masjid waktu itu tanah, tidak seperti ini. Mereka tidak paham ini apa, dan mereka biasa kencing di mana saja. Barakallahu fikum. Demikian pula di sini, datang orang badui tadi kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, ini baduinya masih mending memanggilnya Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Hujurat dikisahkan dalam tafsirnya, badui yang manggil Nabi dengan namanya saja, Ya Muhammad, abshir, wahai Muhammad, bergembiralah, kami datang, kami beriman, bergembiralah engkau. Mereka beriman, tapi seakan-akan mereka memberikan jasa pada Rasulullah SAW. Rasulullah tersinggung, karena kalau mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka yang mendapatkan jasa dari Allah pertama kali, dan kemudian dari Nabi SAW yang mengajarkan hidayah. Tapi mereka karena bedui, maka Allah hibur nabinya, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun. Sesungguhnya orang yang memanggil-manggil kamu dengan tidak sopan dari luar bilik, dari luar kamar, itu sesungguhnya mereka enggak punya ilmu, mereka jahil. Maklumi sajalah, mereka orang-orang badu, orang A'rab. Qalatil a'rabu amanna, berkata orang A'rab, kami beriman. Kullam tu'minu, katakan kamu belum beriman, kamu baru masuk Islam. Ikhwan fillah na'azakumullah, di sini juga sama. Hanya saja masih mending, masih agak kenal hadarah, kenal kota, kenal kalau itu Rasulullah SAW, sehingga memanggilnya dengan ya Rasulullah. Nuhikatil anfus, binasa jiwa-jiwa. Waja'al iyal, dengan ain ja'a, dari kata jur, lapar. Keluarga kelaparan. Wahalakatil amwal, hancur harta benda. Apa harta benda menurut badui? Nah, kambing, unta, sapi, dan kebun-kebun mereka. Sehingga dalam riwayat lain akan disebutkan dengan ternak dan kebun-kebun kami rusak. Di sini hanya kalimat amwal. Wa halakatil amwal, binasa harta benda kami. Fastasqilana rabbak, mintakanlah hujan untuk kami kepada Allah, kepada Rabbmu. Ini juga sama. Kalimat rabbuk, seakan-akan kalimatnya mintakan pada Rabbmu. Itu kan Rabb kita semua, Rabbnya seluruh manusia. Seperti Bani Israel ketika meminta kepada Musa dengan mengatakan, Udu'lana Rabbak. Kalimat yang akan dibahas, yang juga keliru dari badui ini adalah, tapi mohon dimaklumi, karena ini badui, sehingga memang sering salah bahasanya, radhiyallahu ta'ala anhu. Karena dia sahabat, ketemu Nabi. Fa inna nastashfi' billahi 'alaik, kami meminta syafaat kepada Allah atasmu, dan meminta syafaat kepadamu atas Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mungkin wajar, yang kedua kurang ajar. Perhatikan kalimatnya, aku meminta syafaat kepada Allah denganmu. Apa maknanya meminta syafaat kepada Allah? Meminta syafaat kepada Nabi dengan Allah, dan meminta syafaat kepada Allah dengan Nabi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau engkau berkata kepada seseorang, berikan atas nama Bapak Presiden, pantas enggak? Pantas kan? Karena lebih besar ini daripada yang itu. Aku minta kepadamu atas nama pemerintah daerah, atas nama pemerintah pusat, atas nama Bapak Presiden penguasa dan raja. Wajar. Tapi kalau mintanya kepada raja, saya minta kepadamu atas nama si fulan, rajanya akan mengatakan kurang ajar. Siapa si fulan? Iya kan? Itu gambarannya. Agar kita melihat mana yang benar, mana yang salah. Maka Rasulullah SAW mengucapkan subhanallah berkali-kali. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Hatta yura fi wujuhis ashabihi, hingga terlihat di wajah-wajah para sahabatnya bahwa para sahabat pun jengkel atau merasa tidak terima dengan kalimat seperti itu. Fama zala yusabbih, beliau terus bertasbih. Hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabihi, sehingga tampak yang demikian pada wajah-wajah para sahabat. Kemudian berkata, waihak atadrim Allah, celaka engkau, kata Nabi. Kamu kenal siapa Allah? Inna sya'nallahi a'zamu min dalik. Sesungguhnya kedudukan Allah lebih tinggi daripada apa yang kau bayangkan, daripada apa yang kau pahami. Ya Allah, aku meminta atas nama si fulan. Fanifrina azakumullah. Ini barakallahu fikum yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka babnya bab la yustashfa' billahi ala ahadin. Qala babun la yustashfa' billahi ala khalqih. Wa dhakara al-hadith. Wa siyaq Abi Dawud, disebutkan dalam konteks Abi Dawud dalam sunannya, atamma mimma dzakarahu al-musannif. Dalam riwayat Abu Dawud lebih lengkap. Lebih lengkap dari apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala. Begini lafadznya. Wa lafdhuhu an Jubair ibn Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Dari Jubair bin Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, dari bapaknya, dari kakeknya. Dia berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyu. Datang kepada Nabi SAW seorang A'rabi. Kemudian berkata, ya Rasulullah, juhidatil anfus, telah berat, susah jiwa-jiwa. Wada'atil iyal, dan tersia-siakan keluarga. Wanuhikatil amwal, dan binasa harta benda. Wahalakatil an'ami, dan binasa pula binatang ternak. Fastasqilana, fastasqillah lana, mintakanlah kepada Allah hujan untuk kami. Fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah, karena kami meminta syafaat kepada Allah atasmu, dan meminta syafaat kepadamu atas Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya atadri ma taqul, celaka engkau, kau tahu apa yang kau ucapkan. Wa sabbaha Rasulullah, Rasulullah SAW bertasbih. Fama zala yusabbih hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabih. Dan beliau terus bertasbih hingga tampak di wajah-wajah para sahabatnya. Kemudian berkata, waihak, celaka engkau. Innahu la yustashfa' billahi ala ahadin. Sesungguhnya enggak bisa meminta syafaat kepada Allah dengan seseorang atau atas seseorang dari makhluknya. Sya'nullahi a'zam min dhalik, kedudukan Allah lebih tinggi dari itu. Waihak atadri mallah, celaka engkau, tahukah engkau siapa Allah? Inna arsyahu ala samawatihi laha kada, sesungguhnya arsnya di atas langit-langitnya seperti ini. Qala bi asbu'ihi mithlal qubbah, beliau membentuk dengan tangannya seperti qubbah. Wa annahu la ya'tu bihi atit ar-rahli bir-rakbi, sesungguhnya langit itu merintih seperti merintihnya hewan ketika diberi beban yang berat. Arsy Allah, belum kita bicara Allah SWT. Arsy Allah di atas langitnya hakada. Dan langit merintih seperti merintihnya hewan ketika diletakkan di atasnya beban yang berat. Allah lebih besar lagi. Allahu a'zam wa a'zam wa akbar. Qala Ibnu Yasar dalam hadisnya, inna Allah fauqa arsyihi wa arsyuhu fauqa samawatihi. Sesungguhnya Allah di atas arsy-Nya dan arsy-Nya di atas langit-langit-Nya. Berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya yang hasan, menurutnya, menurut beliau, firraddi ala al-Jahmiyah, dalam bantahannya terhadap Jahmiyah, dari hadis Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, kalimat wa haq innahu la yustashfa' billahi ala ahad, sesungguhnya tidak diminta syafaat atas Allah kepada makhluk, innahu ta'ala rabbu kulli syai'in, karena Allah adalah Rabbnya segala sesuatu, wa malikuh wal khaira kulluhu biyadih, dan kebaikan semuanya di tangannya, la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana', enggak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan dan enggak akan bisa memberikan, enggak ada siapapun yang bisa memberikan apa yang Allah tahan, wa la radda lima qada, dan enggak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Allah putuskan. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, Allah enggak bisa dihalangi oleh siapapun, مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِهِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Enggak akan ada yang bisa mengalahkan, bisa melemahkan Allah siapapun, tidak di langit, tidak pula di bumi. Karena Allah Maha Alim dan Maha Kuasa. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Karena sesungguhnya urusannya, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata jadilah, maka jadilah dia. Apakah pantas kalau Allah memohon pada manusia? Apakah pantas kalau Allah meminta, memohon kepada makhluk? Aku meminta kepadamu wahai Rasulullah SAW bersama Allah SWT. Itu kan makna syafaat. Syafaat itu artinya diiringi dalam meminta bersama-sama. Aku dan Allah meminta kepadamu. Enggak perlu meminta. Allah tinggal menakdirkan dengan qala kun, dengan berkata kun, jadilah, maka jadilah dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita meminta pada Allah, kemudian Nabi memberikan syafaat, wajar. Mengapa? Karena memang kita semua memohon pada Allah. Nabi, Rasul, seluruh orang soleh, para wali, semuanya memohon pada Allah Ta'ala. Maka terkumpul permohonan tadi kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dikabulkan. Tetapi kalau aku memohon kepadamu bersama Allah Ta'ala, memohon kepadamu, subhanallah, subhanallah, subhanallah, waihak, celaka engkau. Sya'nullahi a'zam min dhalik. Kedudukan Allah lebih tinggi dari itu. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. Maka dikatakan di sini, wal khalqu wa ma fi aydihim mulkuhu. Allah tinggal mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Berarti al khalqu, makhluk seluruhnya, wa ma fi aydihim, dan semua yang ada di tangan-tangan mereka adalah mulkuhu, kerajaannya, di bawah kekuasaannya. Yatasarrafihi kaifa yasha, Allah akan berbuat apapun pada miliknya sekehendaknya. Allah akan berbuat apapun pada miliknya sekehendaknya, enggak akan ada yang bisa menghalangi. Wa huwa alladhi yashfa'u syafi' ilaihi, maka dialah Allah yang semua orang mengharapkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Mengharapkan agar ada yang mendukungnya untuk meminta pada Allah. Ini jelas. Walihada ankara 'alal a'rabi qawlahu hadza. Maka Allah Rasulullah SAW mengingkari terhadap badui tadi mengajarkan ilmu bahwasanya jangan dibalik, jangan dibalik. Wa subbahallaha katsiran wa 'azzamahu. Nabi bertasbih memuji Allah dan mengagungkan Allah berkali-kali. Li'anna hadzal qawl la yaliqu bil khaliq, karena itu tidak pantas kepada Allah yang Maha Pencipta. Subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi, segala puji baginya. Inna sya'allah a'zam min dhalik, sesungguhnya kedudukan Allah lebih tinggi dari itu. Semua yashfa', semuanya ingin untuk bisa mendapatkan dukungan dalam meminta kepada Allah. Tetapi dalam minta kepada makhluk, apakah pantas Allah diajak untuk minta pada makhluk? Apakah pantas Allah diajak untuk memohon kepada hamba, siapapun hamba itu, nabi ataupun rasul ataupun malaikat sekalipun, tetap makhluk. Apakah pantas Allah memohon pada makhluk? Kita ingin didukung untuk meminta kepada makhluk? La wallah, tidak demi Allah. Sya'nullahi a'zamu min dhalik. Wa fi hadzal hadits itsbatu 'uluwillahi 'ala khalqih. Berarti dalam hadis ini kita mendapatkan faedah tingginya Allah di atas arasnya. Dari mana diambil faedah ini? Dari lafaz yang lengkap. Dari lafaz yang lengkap. Karena lafaz dalam matan tidak disebutkan, tetapi disebutkan dalam lafaz yang lebih lengkap dari Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Disebutkan, inna arsyahu ala samawatihi hakada. Kemudian ada lafaz berikutnya, wallahu fauqa arsyihi, dan Allah di atas arsy-Nya. Baik. Maka faedahnya yang pertama disebut di sini fihi. Ini fi hadzal hadis. Itsbatu 'uluwillah 'ala khalqihi, maha tingginya Allah di atas makhluk-makhluk-Nya. Ternyata walhamdulillah kita mendapatkan ilmu dari Nabi SAW bahwasanya arsy Allah di atas langit-langit yang tujuh, sedangkan Allah di atas arsy-Nya maha tinggi. Wa fihi tafsirul istiwa, sekaligus hadis ini menafsirkan makna istiwa. Tsumma istawa 'alal 'arsy, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Apa maknanya? Maknanya Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, arsy-Nya di atas langit-langit yang tujuh, langit-Nya di atas seluruh makhluk-makhluk ini. Kama fassarahu as-sahabatu wat-tabi'una wal-a'immah, sebagaimana ditafsirkan oleh para sahabat juga, sebagaimana ditafsirkan juga oleh para tabi'in, sebagaimana ditafsirkan oleh para imam-imam. Khilafan lil-mu'attilah, berbeda dengan akidahnya para penolak sifat yang menolak tingginya Allah di atas arsy-Nya. Siapa di antaranya yang menolak sifat tingginya Allah di atas arsy-Nya? Pertama, Al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Kedua, Mu'tazilah, pengikut Wasil ibn Atha yang diusir oleh Hasan al-Basri karena lebih mengutamakan akalnya daripada dalil. Dan juga yang mengambil dari mereka, dan juga yang mengambil dari Jahmiyah dan Mu'tazilah, apakah mengambil sedikit atau mengambil banyak? Wa man akhadha anhum kal asy'irah, di antara yang mengambil dari mereka adalah kaum asy'irah dan sejenis mereka. Wa mimman alhada fi asma'illahi wa sifatih, demikian pula golongan yang menyimpangkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Wa sarfaha 'anil ma'na, dan orang-orang yang menyimpangkan dari makna yang sesungguhnya. Alladhi wudi'at lahu wa dallat 'alaihi, menyimpangkan dari apa yang merupakan makna yang sesungguhnya, yang memang diletakkan bahasa Arab untuk itu, kepada makna yang lain yang tidak ditunjukkan olehnya. Ini juga termasuk menolak tingginya Allah di atas arsy-Nya, bahwa makna istiwa itu bukan tinggi, makna istiwa itu bukan di atas sesuatu, makna istiwa itu adalah menguasai. Jelas Allah menguasai segala sesuatu, tetapi istiwa maknanya bukan itu. Maknanya maha tinggi di atas sesuatu. sesuatu disebut arsh. Istawa 'alal 'arsh, berarti Allah Maha Tinggi di atas arsnya. Kenapa menyelewengkan dari bahasa Arab? Thumma aidan kama 'alaihi salafus salih, juga sebagaimana akidah yang diyakini oleh para generasi pertama umat ini dari para salafus salih dan para imam-imam ahlus sunnah dan yang mengikuti mereka. Wa mimman tamassaka bis sunnah, dan semua para ulama ahlus sunnah yang berpegang dengan sunnah, mereka meyakini bahwa Allah Maha Tinggi di atas arasy-Nya dan arasy-Nya di atas langit-langit-Nya. Fa innahum athbatu ma athbathahu Allah li nafsihi, karena mereka semua para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para imam-imam kaum muslimin, semuanya menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Semuanya dengan sepakat ijma' menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa asbathahu lahu rasuluhu, dan juga menetapkan untuk Allah apa yang ditetapkan oleh rasulnya dari semua sifat-sifat kesempurnaannya. Alama yaliqu bijalalihi, tentunya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Bijalalihi wa 'azamatihi, alama yaliqu, atas apa yang layak dan sesuai bagi keagungannya dan kemuliaannya. Maka jangan kalian mencerca, masa di atas arsy-Nya kayak rujuk, kayak raja duduk di atas singgasana begitu, atau kayak seorang di atas kudanya, atau jangan melecehkan. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Ta'ala dari kesesatan. Kita tidak tahu seperti apa Allah di atas arsy-Nya, tetapi yang pasti Allah di atas arsy-Nya kayak apanya kita tidak tahu, dan kita yakin sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya. Kita tidak menyamakan dengan apapun di atas apapun. Berarti semua para ulama dari sahabat tabi'in dan tabi'ihim, dan juga imam-imam kaum muslimin, menetapkan sifat tingginya Allah di atas arsy-Nya itsbatan bila tamtsil, menetapkan tanpa mencontohkan, menetapkan tanpa menyamakan. Tidak ada ahli sunnah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau menyamakan Allah dengan makhluk, bukan ahli sunnah. Enggak ada salafi yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau ada yang menyamakan dengan makhluk, bukan salafi, bukan pengikut salaf. Maka salafi, ahli sunnah, semuanya mengimani bahwa Allah di atas arsy-Nya dan tidak sama dengan makhluk-Nya. Ini bila tamtsil. Wa tanzihan bila ta'til, dan kita mensucikan Allah tidak mungkin sama dengan makhluk-Nya tanpa menolak sifat. Mensucikan Allah tanpa menolak sifat. Banyak yang orang-orang yang ingin mensucikan Allah, Maha Tinggi Allah, enggak mungkin Allah ada tempat. Enggak mungkin Allah di atas aras. Kamu mensucikan Allah? Iya, saya mensucikan Allah. Kalau mensucikan Allah, jangan dengan menolak sifat, tapi menolak keserupaan. Sifatnya terima, karena itu dari Allah. Allah yang menyatakan 7 ayat dalam Al-Quran bahwa dirinya istawa alal arsh, subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ditolak. Allah di atas arsy-Nya, tapi maha suci Allah tidak mungkin sama dengan makhluk-Nya. Itu tanzihan. Kalau tanzihan dengan menolak sifat, akhirnya terjatuh dalam sisi yang lain, yaitu menolak sifat, dan itu menentang Allah dan Rasul-Nya. Maka lihat 2 kalimat ini. Dan diingat-ingat, selalu setiap kita bicara asma dan sifat, setiap kita bicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, af'al Allah, jangan lupa. Isbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Menetapkan dengan tidak menyamakan dengan makhluk maksudnya, dan mensucikan tetapi dengan tidak menolak sifat. Bila ta'til. Isbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftah Daris Sa'adah, dalam kitab beliau, ba'da kalamin sabaq, setelah ucapan yang lewat, fima yu'arriful 'abda bi nafsihi wa bi rabbih, tentang apa-apa yang mengenalkan seorang hamba terhadap Rabb-nya, terhadap dirinya dan terhadap Rabb-nya, termasuk ajaib makhlukatihi, termasuk kehebatan-kehebatan makhluk-makhluknya. Maka Ibnul Qayyim berkata rahimahullah, wasani an yatajawaz hadha ila an-nadari bil basirah al-batinah fatufattah lahu abwabus samai fayajulu fi aqtariha wa malakutiha wa baina malaikatiha. Yang kedua, melewati batas pandangan zahir kepada pandangan hati, pandangan batin, maka terbukalah semua pintu-pintu langit, kemudian mulai menerawang. Ya jul maknanya berkeliling, tapi karena ini pandangan, pandangan berkeliling, saya terjemahkan menerawang. Menerawang fi aqtariha wa malakutiha, untuk melihat semua yang ada di ujung-ujung penjuru langit dan semua yang ada di kerajaannya, di antara malaikat-malaikatnya. Cukup sampai di sini dulu kalimat Ibnu Qayyim, dipahami dengan benar. Saya khawatir ada yang salah paham. Bahasa Ibnu Qayyim masya Allah sangat bagusnya. Beliau berbicara tentang pandangan itu ada dua, pandangan mata dengan pandangan hati. Pandangan mata itu akan terdukung dengan sinar dan cahaya. Tanpa sinar, tanpa cahaya, gelap, gak bisa lihat apa-apa. Dengan cahaya dan sinar, maka kamu bisa lihat semua yang ada di hadapan matamu dengan yakin. Saya, kalau ada orang yang membohongi, apa kamu percaya? Ya kamu lebih percaya pada matamu. Ngotot dia bahwa ini hitam, kamu akan tolak. Saya lihat sendiri dengan mata saya, ini putih. Iya kan? Kokoh apa enggak kokoh? Kokoh. Itu pandangan mata. Setelah itu, pandangan kalian dengan apa yang Allah ciptakan semua ini bisa membuktikan kekuasaan Allah. Sahih? Taib. Berlanjut kata Ibnu Qayyim dengan pandangan batin, pandangan hati. Pandangan hati itu barakallahu fikum akan gelap tanpa cahaya. Cahayanya berbeda. Cahaya hati ini adalah dengan ilmu wal iman. Ilmunya dari Quran dan sunnah, dan kemudian iman, percaya kepada apa kata Allah, apa kata Rasul. Itu cahaya hati. Maka hati kita bisa menerawang ke langit dengan cahaya itu. Jangan salah paham. Masa mau menerawang ke langit dari mana? Bagaimana Ibnu Qayyim ini? Pahami dengan benar. Basirah batinah, pandangan batin. Pandangan batin ini barakallahu fikum cahayanya adalah nurun wa ilm. Cahayanya adalah ilmun wa iman. Ilmu dan keimanan. Kalau Allah tidak kasih tahu kita tentang apa yang ada di akhirat, ya kita gak tahu. Mata batin kita gak bisa lihat. Tetapi kalau kita baca Quran, baca hadis, membaca semua ayat-ayat Allah, melihat tafsirnya, melihat ucapan Rasulullah SAW, maka paling tidak kita tahu apa yang Allah beritahu. Berarti kita bisa memandang apa yang di langit sana. Dari mana? Dengan cahaya ilmu. Saya tahu arsy di atas langit-langitnya. Kamu kok bisa tahu? Pandangan hati dengan ilmu hadis tadi. Al-'arsy fawqa samawatihi. Arsy Allah itu dibawa di atas langit-langitnya. Wa hakadha kata Nabi, seperti qubbah. Rasulullah membayangkan atau bukan membayangkan, menggambarkan dengan tangannya seperti qubbah hakadha, sehingga langit merintih. Itu baru 'arsy-nya. Sedangkan Allah di atas 'arsy-nya, maha tinggi, maha besar dan tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Sehingga kita bisa melihat dengan pandangan hati. Sampai di sini dulu. Aktafi bi hadzal qadr barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu 10 menit. Oh 5 menit. Kamu tahu syafaat kan? Apa makna syafaat? Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala di nanti manusia-manusia di padang mahsyar meminta. Tetapi mereka mencari para rasul, para anbiya agar mendukung mereka meminta pada Allah. Iya kan? Itu syafaat. Sehingga mereka yastashfi'. Iya. Ala Allah. Kemudian kalau dibalik, kita minta pada rasul dijadikan Allah sebagai syafi' kita, berarti memohon kepada rasul. Masa Allah memohon begitu agar mendukung kita memohon? Enggak perlu memohon, Allah menakdirkan. Allah hanya berkata kun jadilah maka jadilah dia. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.